Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. نعم terakhir sudah disebutkan masalah yang kedua berkenaan dengan masalah yang berkenaan dengan apa hal-hal yang bisa dijadikan sebagai tausik ya terhadap perawi. Di mana masalah yang kedua kemarin adalah apakah amalan ataupun fatwa seorang alim yang muafiq dengan hadis ya, yang muafiq dengan hadis itu bisa dikategorikan sebagai tashih ataupun tausik, tashih terhadap hadis dan tausik kepada perawinya. Enam sudah nampak jelas di sini penjelasan dari penulis rahimahullah dari pemaparan akwal bahwa al-asal ya bahwa hal tersebut tidak bisa memberikan tashih kepada hadis. Ketika seorang alim beramal ataupun berfatwa ada wafqi hadis ma, maka tidak itu tidak secara otomatis menjadikan atau dikatakan dia mensahihkan hadis tersebut ataukah dia mentausik para perawinya. 6. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan masalah kebalikan dari yang kemarin, yaitu qala wa amma idza kana amalul alimi mukhalifan lil hadits alladhi yarwihi fahal yu'tabaru dhalika qadhan fi sihhatihi aw jarhan fi rawihi. 6. Masalah berikutnya adalah kebalikan masalah kemarin. Kalau seorang alim beramal atau berfatwa dengan amalan ataupun fatwa yang bertentangan dengan kandungan suatu hadis yang dia riwayatkan, apakah itu menunjukkan ya dia mengqadah, yakni mengqadah kesahihannya, tidak menganggapnya sahih, dan sekaligus menunjukkan jarah kepada para perawinya. Misalnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, masalan anggaplah beliau meriwayatkan sebuah hadis. Nah, sebuah hadis kemudian fatwa ataupun mazhab beliau ataupun nas dari kalamnya beliau bertentangan dengan hadis tersebut. Padahal beliau meriwayatkan hadis tersebut, namun amalan beliau bertentangan dengannya. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa beliau melemahkan hadis yang beliau riwayatkan tersebut dikarenakan amalan dan fatwa beliau ya bertentangan dengan kandungannya? Nah, ini kata beliau, dan apakah juga menunjukkan beliau menjarah para perawi ataupun salah seorang perawi di dalamnya? Kata beliau, qala al-khatib al-baghdadi rahimahullah idza rawa rajulun an shaykhin haditha yaqtadhi hukman min al-ahkami falam ya'mal bih lam yakun dhalika jarhan minhu li shaykh. Kata al-khatib rahimahullah, kalau ada seorang meriwayatkan dari seorang guru sebuah hadis yang mana hadis ini berisi suatu amalan, namun dia tidak mengamalkan hadis tersebut, ataukah mungkin dia mengamalkan kebalikan dari yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, maka itu tidak berarti dia mendhaifkan hadis tersebut ataupun tidak berarti dia menjarah gurunya tersebut. وقد قال وكذلك قال ابن الصلاح رحمه الله وهكذا نقول. Demikian pula kita katakan inna amalal alimi aw futiyahu ala wafqi hadithin laysa hukman minhu bi sihhati dhalikal hadith wa kadhalika mukhalafatuhu lil hadith laysat qadham minhu fi sihhatihi wala fi rawihi. Kata Ibn Salah rahimahullahu taala, amalan dan fatwa seorang alim kalau sesuai sejalan dengan sebuah hadis, maka itu tidak serta-merta ya otomatis dia menghukumi sahih hadis tersebut. Maka demikian pula kalau amalan dan fatwanya menyelisih hadis tersebut, maka tidak serta-merta kita katakan dia menjarah apa mendhaifkan hadis tersebut atau menjarah perawinya atau menjarah perawinya. Nah, ini tentunya hal yang lebih jelas ya. Kalau kemarin nampak jelas ta'lilat ya, alasan-alasan yang disebutkan oleh disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala bahwa ketika seorang alim beramal ataupun berfatwa dengan amalan yang sesuai dengan kandungan suatu hadis, tidak berarti dia mensahihkan hadis tersebut. Kenapa? Karena ada banyak alasan. Bisa jadi dia beramal dengan hadis yang lain, bukan hadis yang bersangkutan. Bahkan walaupun dalam hadis dalam bab hanya terdapat hadis itu, maka masih ada ihtimal lain. Bisa jadi dia mendhaifkan hadis tersebut, namun dia mengamalkannya karena ada pendukung dari jalan yang lain atau pendukung dari fatwa para sahabat misalnya. Ya, atau amalan dari para sahabat. Ya. Maka yang seperti ini juga lebih jelas lagi, kalau seorang alim meriwayatkan suatu hadis, lantas dia tidak mengamalkan kandungannya atau justru amalannya bertentangan dengan kandungan hadis tersebut, lebih jelas lagi kita katakan itu bukan penanda dia mendhaifkan hadis tersebut atau menjarah para perawinya. Kenapa? Wa ta'lilu dzalika, alasannya ihtimal an yakuna al-'alimu qad taraka al-'amala bil khabari lima yali. Karena ada banyak alasan seorang alim itu tidak beramal dengan hadis yang dia sendiri riwayatkan. Dia meriwayatkan kemudian dia tidak mengamalkan. Ada banyak alasan, ada banyak ihtimal. Sebagaimana sebelumnya ada beberapa ihtimal kalau dia beramal sesuai dengan kandungan suatu hadis. Wa idza tatarraqa fi dalilil ihtimal batala bihi istidlal, kaidahnya kan seperti itu. Wa idza tatarraqa fi dalilil ihtimal yani al ihtimal al qawi batala bihi al istidlal. Kalau pada suatu dalil dihinggapi ya atau terdapat di dalamnya beberapa kemungkinan yang kuat, maka tidak boleh berdalil dengannya. Sama seperti di sini. Ketika seorang alim meriwayatkan hadis kemudian dia tinggalkan, apa alasannya? Ada beberapa kemungkinan. Yang jelas memang salah satunya bisa jadi karena dia mendhaifkan. Bisa jadi. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang sama kuat. Maka tidak boleh berhujjah dengan sekedar dia mengamalkan yang bertentangan dengan hadis tersebut, langsung kita katakan dia mendhaifkan hadisnya. Nah, apa alasan-alasan tersebut atau apa kemungkinan-kemungkinan tersebut? Awalan li khabarin akhar yu'aribuhu au umumin au qiyas. Mungkin dia anggap itu sahih, tapi ada hadis lain yang lebih sahih. Ada hadis lain yang lebih sahih. Nah, yang bertentangan dengannya. Ataukah dalil-dalil yang bersifat umum yang didahulukan. Ataukah ada qiyas yang didahulukan. Ada qiyas yang didahulukan. Nah, ini ala kaidah ya, ala madhab tentunya, semacam dalam madhab al-Hanafiyah dan seterusnya, ma'ruf, sudah juga diisyaratkan kemarin. Tapi intinya di sini adalah, ketika dia meriwayatkan suatu hadis, lantas tidak mengamalkannya, atau bahkan mengamalkan yang bertentangan dengannya, bisa jadi ada dalil lain. Seperti misalnya, para ulama mensahihkan riwayat hadis Jibril tentang azan dan waktu-waktu sholat itu. Jibril turun mengajarkan waktu-waktu sholat. Ya, yang dijadikan dalil oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam qaul jadid beliau. Di mana di hari pertama dan hari kedua, Jibril turun di waktu pada saat sholat maghrib. Hari pertama dan yang kedua, Jibril turun di waktu matahari terbenam. Nah, ini hadis disahih, tidak ada. Bila syak, para ulama mensahihkan semuanya. Namun, jumhur ulama, dan ini merupakan qaul qadim dari Syafi'i rahimahullah, lebih mengunggulkan hadis dalam riwayat as-sahihain ataupun sahih Muslim. Sahihain dari hadis siapa? Sahabat Abu Barzah atau siapa? Dalam Umdatul Ahkam juga disebutkan tentang apa? Tentang waktu-waktu salat. Ya, tentang waktu-waktu salat. Dikatakan wa waqtul maghrib ma lam yaghibi syafaq. Dan waktu maghrib itu masih ada sebelum syafaq merah terbenam. Nah, maka terkadang hadis itu sahih menurutnya, tapi dia tinggalkan, dia beramal dengan hadis sahih yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Alasan yang kedua, atau lebih kuat dibandingkan hadis tersebut. Kemungkinan yang kedua, dia meninggalkannya, padahal hadisnya sahih. Aw li kaunihi mansukhan indahu. Hadisnya mansukh. Ya. haditsnya mansukh. Misalnya Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa kullu apa sajdatus sahwi mahalluhu qabla salam mutlaqan. Ya, bahwa sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam secara mutlak, apapun penyebab dia sahwi, pokoknya sujud sahwi sebelum salam mutlak. Apakah ini berarti beliau melemahkan semua hadis-hadis yang menyebutkan adanya sujud sahwi sebelum salam? Jawabannya tidak. Setelah salam. Jawabannya tidak, sebagainya dalam as-sahihain. Nah, maka beliau berpandangan bahwa semua hadis-hadis yang menyebutkan adanya sujud sahwi setelah salam adalah mansukh. Adalah apa? Adalah mansukh. Nah, salisan. Au li'annahu yaral amala bil qiyas awla minhu. Atau dia memandang beramal dengan qiyas lebih utama dibandingkan beramal dengan hadis tersebut. Nah, ini apa? Alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama mengapa ketika seorang alim beramal ya yang bertentangan dengan suatu hadis padahal dia meriwayatkan hadis tersebut itu tidak menjadi qadah bagi hadis tersebut. 6. Qala al-khatib rahimahullah wa idza ihtamala dzalika lam naj'alhu qadahan fi rawihi. Nah, berhubung ini semua kemungkinan-kemungkinan yang ada jelas sangat memungkinkan terjadi, maka kita tidak menjadikan perbuatan seorang alim meninggalkan suatu hadis padahal dia yang riwayatkan, kita tidak jadikan itu sebagai jarah kepada para perawinya, atau kita katakan si alim tersebut mendhaifkannya gara-gara dia tidak mengamalkannya. Baik, ini selesai masalah tambahan berkenaan dengan dua kaifiat ya, dua permasalahan yang dibahas oleh para ulama, apakah itu mendatangkan atau menjadi sebab jarah dan ta'dil atau bukan. Taib Allahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, pindah ke permasalahan baru. Kemarin sudah dibahas semuanya mengenai sebab-sebab ta'dil. Sebab-sebab ta'dil, di mana jumhur ulama membatasi hanya pada dua perkara, yaitu pada al-istifadah dan juga nusus minal a'immah atau nas minal a'immah. Nah, dan juga kita bisa tambahkan ya adalah riwayatus siqat al-kathir ya dalam jumlah yang banyak dari seorang perawi ataukah riwayat sejumlah ulama yang dikatakan la yarwi illa an siqat dari seorang perawi, maka ini tidak bisa kita kesampingkan walaupun tidak juga secara mutlak, namun itu juga tetap harus dipandang ya, bisa mendatangkan tawthiq pada seorang perawi. Baik, sekarang masalah bagaimana seorang ulama, seorang alim min a'immatil jarhi wa ta'dil bisa mengetahui dhabat seorang perawi. Bisa mengetahui dhabat seorang perawi. Sudah kita sebutkan kemarin bahwa untuk mengetahui adalah kalau masalah adalah bagaimana caranya seorang imam mengetahui seorang rawi itu adil, memiliki sifat adalah. Jawabannya, kalau misalnya dia satu zaman dengan orang tersebut, orang yang dia mau cari tahu keadaannya, orangnya masih hidup, ya dia langsung berbaur dengannya, datang ke kampungnya, datang ke kotanya, melihat keadaannya, bagaimana agamanya, dia bertanya kepada orang masalah, dari situ dia bisa tahu adalahnya, kalau orangnya masih hidup. Nah, bagaimana kalau orangnya sudah meninggal? Bagaimana caranya seorang alim, misalnya Nasa'i, bagaimana caranya Nasa'i rahimahullah mengetahui adalah orang yang jauh meninggal jauh di atasnya? Sudah lama meninggal maksud saya. Di tawaqqat guru dari gurunya. Ya. Bagaimana caranya Nasa'i rahimahullahu taala mengetahui adalah atau Abu Daud rahimahullah semisal juga dengan para imam yang lain, bagaimana caranya dia mengetahui adalah perawi yang dia tidak berjumpa langsung? Ya, kita sudah sebutkan bahwa para ulama juga berdalil dengan riwayat-riwayat mereka. Mereka juga melakukan sabru riwayah, menghimpun riwayat-riwayat seorang perawi. Misalnya ada seorang perawi, kita mau tahu apakah dia punya adalah atau tidak, dia punya agama yang baik atau tidak. Maka dikumpulkan riwayat-riwayatnya, kemudian dicek satu persatu, dilihat sifat riwayatnya. Apakah dia orang yang insaf, adil, jauh dari tadlis, jauh dari hal-hal yang kurang layak dilakukan atau tidak. Masalan, dia setelah dia mengumpulkan hadis-hadis seorang perawi yang dia ingin tahu adalahnya, ternyata dia temukan pada beberapa jalan, ya, pada beberapa jalan atau pada kebanyakan keadaan, pada kebanyakan jalan, dia meriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Ali mubasyaratan. Dikatakan haddatsana atau sami'tu Muhammad bin Ali misalnya, mubasyarat, langsung. Tapi ada sejumlah jalan, beberapa jalan, lebih sedikit, didapati di situ dia meriwayatkan dari misalnya Zaid bin Ali dari Muhammad bin Ali. Dia pakai perantara dari gurunya. Sedikit jalan, ada beberapa jalan yang seperti itu. Nah, maka ini menunjukkan ini orang, apa namanya, ini orang jauh dari tadlis. Jauh dari tadlis. Tidak mau mengejar ulul isnad, kemudian melakukan tadlis. Sekedar mengejar ulu, kemudian melakukan apa? Tadlis. Ya. Kenapa? Karena seandainya dia meriwayatkan langsung dari gurunya, sebagaimana sejumlah hadis-hadis, sebagian besar hadisnya, mungkin tidak akan ada orang yang curiga. Karena memang kebanyakan hadisnya dari gurunya. Namun bersama dengan itu, beberapa hadis yang dia pakai perantara dari gurunya, dia tetap sebutkan siapa perantaranya. Ini menunjukkan baiknya agama. Ya, jauh dari tadlis. Ya, jauh dari tadlis. Nah, tidak mengejar yang penting sanad saya tinggi, tapi kemudian menggugurkan perawi dengan tujuan tadlis. Nah, ini menunjukkan dia punya adalah yang baik. Atau misalnya, di dalam hadisnya, di beberapa hadis yang diperiksa, didapati dia ragu-ragu, syak, ragu-ragu. Tapi kalau dia banyak ragu-ragu, mungkin berpengaruh pada dobatnya. Bisa jadi, walaupun tidak secara mutlak. Tapi untuk adalah, ketika seorang perawi ragu-ragu dan dia menuliskan bahwa dia ragu-ragu, itu adalah mimbab amanah. Itu mimbab apa? Amanah. Dan itu menunjukkan dia punya amanah ilmiah dan dia punya sifat warak, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngasal mengucapkan hadis yang dia ragu-ragu padanya. Misalnya ketika membawakan riwayat dalam sebuah lafaz, dia ragu-ragu, dia katakan au qala kada wa kada. Ya, apa kalangan lafaz ini atau dengan lafaz ini? Saya lupa guru saya pakai lafaz yang mana. Dan ini ditemukan dalam beberapa riwayatnya. Ketika ditemukan beberapa riwayat seperti ini, dia pakai au, ya, yang menunjukkan dia ragu-ragu dan dia sebutkan keraguannya, maka apa? Ini menunjukkan baiknya agamanya, wara' dia dan sifat amanah dia. Nah, maka dari hal-hal semacam inilah para ulama bisa mengetahui adalah perawi yang sudah meninggal yang dia tidak bertemu langsung. Cara melacak adalahnya adalah melalui riwayat-riwayatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan dobat? Bagaimana dengan dobat? Secara umum sama seperti tadi sebenarnya. Kalau orangnya masih hidup, bisa dijangkau, maka mereka akan datangi orang tersebut, kemudian menguji langsung, ataukah menghafal riwayat-riwayatnya, ya, kemudian dibandingkan dengan rawi-rawi yang thiqat. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, ya, mereka lakukan itu, mereka tidak bisa menguji langsung tentunya, karena orang yang sudah meninggal. Tapi mereka melakukan penelitian pada riwayat-riwayatnya yang sudah ada, ya, kemudian dibandingkan dengan perawi yang thiqat. Ya. Nah, sekarang disebutkan secara rinci di sini, kata beliau rahimahullah, ma yu'rafu bihi dhabtur rawi. Apa yang bisa digunakan atau dengan apa kita bisa mengetahui dhabat perawi? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui dhabatnya perawi? Kata beliau, yu'rafu dhabtur rawi bi umur. Dhabat seorang perawi, baik dia dhabtul kitab maupun dhabtul sadar, bisa diketahui dengan beberapa perkara. Di sini beliau menyebutkan dua cara saja. 6. Hiya. Yang pertama, awalan muqaranatu riwayatihi bi riwayati siqatil ma'rufina bidhabti wal itqan. Cara yang pertama mengetahui dhabat seorang perawi adalah membandingkan riwayat-riwayatnya dengan para perawi siqat yang ma'ruf. Yang ma'ruf, mereka punya dhabat dan itqan. Ini kemarin kalau kita hubungkan dengan ashahul asanid, misalnya ashahul asanid, ada seorang perawi yang kita enggak tahu dhabatnya bagaimana. Kita enggak tahu dobotnya bagaimana. Tapi dia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ya. Dan kita enggak, dan para ulama ingin mencari tahu bagaimana dobotnya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan, anggaplah misalnya namanya apa, Khalid bin Amr dari Anas, masalah. Maka mereka menghimpun semua riwayat-riwayatnya Khalid bin Amr ini. Misalnya Khalid bin Amr punya riwayat, ya, 1500 riwayat dari Anas bin Malik, masalah. ya. Atau misalnya 100 riwayat dari Anas bin Malik, masalah. Nah, 100 riwayat ini dibandingkan dengan riwayat-riwayat murid seniornya Malik, murid seniornya Anas bin Malik. Seperti misalnya Qatadah, kemudian apa ada Sabit Al-Bunani, kemudian ada Az-Zuhri rahimahullahu taala. Kita bandingkan hadisnya dia ini dengan hadis-hadis tiga orang murid seniornya Anas bin Malik ini. Ya. Jelas ya? Fa in kanat riwayatuhu muwafaqatan walau min haitsul ma'na li riwayatihim au muwafaqatun laha fil aghlab wal mukhalafatu nadirah fa huwa dhabitun sabat. Kalau setelah dibandingkan riwayatnya Khalid bin Amr ini misalnya, dibandingkan dengan riwayatnya Qatadah, Sabit Al-Bunani, Az-Zuhri, kemudian didapati bahwa riwayatnya dia semuanya muwafaqah, sejalan dengan riwayat murid-murid seniornya Anas, walau min haitsul ma'na, walaupun hanya maknanya yang sama, tidak mesti sama lafadznya persis. Ya. Semua 100 riwayat tersebut sejalan, tidak bertentangan dengan riwayat murid-murid seniornya Anas. Au muwafaqatallaha fil aghlab, atau mungkin ada yang keliru tapi sebagian besarnya tetap sesuai dengan mereka. Wal mukhalafatu nadirah, perbedaannya atau penyelisihannya itu jarang. Fahuwa dhabitun sabat, maka bisa diketahui bahwa dhabit orang ini apa? Bahwa orang perawi ini punya dhabit hafalan yang bagus lagi sabat. 6. Tapi wa in kanat riwayatuhu katsiratul mukhalafah li riwayatihim fahuwa mukhtalul dhabit la yuhtajju bi haditsih. Tapi kalau lebih banyak yang dia selisihi, atau bukan lebih banyak ya, kalau banyak, misalnya 100 hadis, dia salah 40. Benar masih 60, tapi 40 salah. Salah 40 dari 100 hadis, itu tergolong banyak. Walaupun belum sampai setengahnya, tapi tergolong banyak. Dia punya 100 hadis, salah 40, itu tergolong banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, fahuwa mukhtalul dhabat. Misalnya tadi dia punya 100 hadis, 10 hadis dia menyelisihi Az-Zuhri, 10 hadis misalnya dia selisihi Qatadah, 20 hadis dia selisihi Tsabit, 40 totalnya penyelisihannya dia. Maka yang seperti ini dia dhabatnya mukhtal, ada masalah pada dhabatnya, la yuhtajju bi haditsihi. Tidak boleh berdalil, tidak boleh menerima hadisnya. Taib, ini tentunya kalau dia pakai hafalan dhabtul kitab, dhabtul sadar. Kata beliau rahimahullah, melanjutkan menghubungkan dengan dhabtul sadar. Bagi rawi-rawi yang seperti ini, yakni kalau dia meriwayatkan dari hafalan banyak salahnya, banyak mukhalafahnya dengan a'immah, dengan ruwatus thiqat. Namun, lakin idza kana lirawi aslu kitabin sahih. Ya, namun kalau orang rawi tersebut walaupun dia ketika meriwayatkan dari hafalan dia banyak salah, namun dia punya asal kitab yang sahih, wa qad iltazama bil ada'i minhu dunal i'timad ala hifdhi, di mana dia mewajibkan dirinya, melazimkan dirinya untuk hanya menyampaikan hadis dari buku dan tidak bersandar kepada hafalannya, ya, ala hifdhihi faqat qubilat riwayatuhu, maka diterima riwayatnya ketika itu, yakni karena dia punya dhabtul kitab. Dia punya dhabtul kitab. Baik, jadi para perawi setelah dikumpulkan jalan-jalannya kemudian dibandingkan dengan riwayatus thiqat yang apa namanya setobakot dengan dirinya, ya, dalam meriwayatkan hadis dari seorang guru, ya, setelah dibandingkan dan ternyata salahnya dia banyak, mukhalafah dia banyak, maka dia dihukumi dhaif, kecuali kalau dia punya asal kitab yang sahih yang dia tidak pernah meriwayatkan, menceritakan hadis kepada muridnya kecuali lewat buku itu sambil membaca buku itu, ya, dan bukunya sahih, maka dalam keadaan seperti ini hadisnya tetap bisa diterima, ya, namun dia dikategorikan ke dalam apa? Dhabat as-sadar, dhabtu al-kitab. Dalam kategori dhabtu al-kitab. Baik, ini kesimpulan dalam masalah ini. Wa qad qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man kathura ghalathuhu minal muhaddisin walam yakul lahu aslu kitabin sahih lam naqbal hadithahu. Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa saja dari kalangan muhaddis yang banyak salahnya namun dia tidak memiliki kitab yang sahih, maka tidak diterima hadisnya. Pemahamannya, walaupun hafalannya banyak salah namun dia punya asal kitab yang sahih dan setiap kali dia meriwayatkan, dia hanya sambil membaca buku, bukan dari hafalannya, maka ini bisa diterima. Karena dia memiliki dhabtul kitab. Dia memiliki dhabtul al-kitab. Taib, ini cara yang pertama para ulama mencari tahu dhabat seorang perawi, yakni dengan muqaranah riwayatihim biriwayati siqat. Cara yang kedua, sanian, imtihanu rawi bi asaliba mutanawiyah. Cara yang kedua, kalau orangnya masih hidup, maka cara ini bisa jadikan opsi juga. Kalau sabrul riwayah, membandingkan riwayah, muqaranah riwayah, itu bisa dilakukan pada rawi yang masih hidup, dan juga kepada rawi yang sudah meninggal. Kita bisa lakukan ini, muqaranah riwayat. Tapi kalau rawinya masih hidup, maka ada opsi tambahan dalam mengetahui dhabatnya, yaitu mengimtihan dia, menguji hafalannya dengan metode ujian yang mutanawiyah, beraneka ragam, bagaimanapun caranya ditetapkan. Nah, minha, diantara metode atau cara menguji hafalan perawi yang pernah dilakukan oleh para imam, yang pertama adalah antuqra alaihi ahadithu tudkhalu dhimnu riwayatihi atau dhimna riwayatihi liyundhar ayaftanu laha am yatalaqqanaha. Cara yang pertama adalah dibacakan kepadanya sejumlah hadis, kemudian dimasukkan, disisipkan ke dalam hadis-hadis tersebut, ya, hadis yang bukan hadisnya dia. Maka kemudian kita lihat apakah dia bisa mendeteksi, apakah dia sadar bahwa ini hadis ini bukan hadis saya, ataukah ia talaqqanaha, atau dia menerima talqin, yakni ya itu semua hadis saya, padahal jelas-jelas ada beberapa hadis di dalamnya bukan hadisnya, sengaja ditambahkan untuk diuji. Kama fa'ala Yahya bin Ma'in fi imtihanihi li Abi Nu'aim al-Fadl ibn Dukain. Kisahnya masyhur ya, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Ma'in serta satu orang lagi, saya lupa siapa namanya, mereka bertiga ini melakukan rihlah ya. Mereka mendatangi Abdul Razak di Yaman untuk mengambil riwayat. Nah, ketika mereka pulang dari Yaman, mereka berlalu di tempatnya Muhammad ibn al-Fadl ibn Dukain. Abu Nu'aim al-Fadl ibn Dukain rahimahullahu ta'ala. Al-Fadl ibn Dukain rahimahullah. Kemudian muncul inisiatifnya Yahya ibn Ma'in mengatakan, saya mau uji orang ini. Saya mau uji orang ini. Ya, kata Ibn Ma'in. Ya, kata Ahmad bin Hanbal, jangan kamu lakukan. Iya. Ya, kata beliau, ar-rajul sabat. Orang ini kuat hafalannya, jangan kamu uji, jangan coba-coba uji. Kata Yahya bin Ma'in, enggak, tetap saya mau uji. Maka datanglah, masuklah mereka ke rumahnya, mendatangi Fadl bin Dukain. Kemudian Ibn Ma'in rahimahullah mengatakan, saya ingin menyampaikan hadis-hadismu. Jadi Ibn Ma'in sudah hafalkan hadis-hadisnya Fadl bin Dukain. Kita sudah sebutkan bahwa di antara manhaj dalam menuntut ilmu di zaman dahulu adalah sebelum datang kepada seorang guru, mereka sudah membacakan hadis, mereka sudah hafalkan duluan hadis-hadisnya, atau minimal mereka menyalin, sudah disalin duluan hadis-hadisnya, kemudian tinggal muqabalah nuskhah saja dibacakan atau dia mendengar. Iya. Adapun Ibnu Ma'in, beliau menghafalkan semua hadis-hadis Al-Fadl bin Dukain. Maka dia pun mengatakan, saya menghafal hadis-hadismu, saya ingin membacakannya kepada kamu. Maka dia pun membaca sekitar 30 atau 40 hadis, di mana setiap selesai 10 hadis, dia sisipkan, dia masukkan satu hadis yang bukan hadisnya dia. Jadi dibawakan hadis pertama, 2, 3, sampai 10, itu masih hadisnya Al-Fadl bin Dukain. Hadis ke-11, disisipkan satu hadis yang bukan hadisnya Al-Fadl. Kemudian setelah itu apa? Hadis ke-12 sampai ke-21, ya, 20-21 hadisnya dia lagi. Setiap 10 hadis, hadis ke-11-nya disisipkan lagi apa? Satu hadis yang bukan hadisnya. Kemudian dibacakan lagi 10, disisipkan lagi di tempat yang ketiga. Ya. Sampai setelah selesai, ya, setelah selesai, 6, Al-Fadl Ibn Dukain rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada setiap hadis tersebut bahwa itu adalah hadisnya, kecuali pada hadis yang ke-11, kemudian hadis yang ke berapa? 22, 6, kemudian hadis yang ke-33. Ya, hadis yang ke-33. Ini bukan hadis saya. Yang 1 sampai 10 hadisnya dia katakan iya hadis saya. Yang ini bukan hadis saya. Hadis saya. Yang ini bukan hadis saya. Demikian seterusnya. Sampai selesai 40, kurang lebih 40 hadis. 6. Kemudian setelah mengetahui bahwa ini kok hadis yang bukan hadis saya ini kayak terkesan disusun. Selalu di urutan nomor 11. Setelah 10 hadis, setelah 10 hadis, hadis saya, di hadis 11 bukan hadis saya. Setelahnya begitu lagi. Ini kayaknya disengaja. Ini kayaknya disengaja. Kemudian kata siapa? Al-Fadl bin Dukain rahimahullah menunjuk kepada Imam Ahmad. Ya, amma hadza, adapun orang ini, dia terlalu mulia untuk melakukan perbuatan bodoh semacam ini. Ini mau menguji-nguji. Dia tahu. Ya. Adapun orang ini, dia terlalu, apa namanya, terlalu mulia untuk melakukan perbuatan ini. Adapun kamu, ditunjuk orang yang ketiga, ya, yang apa, dobatnya lebih dibawa dibandingkan Ahmad dan Ibnu Ma'in. Adapun kamu, kamu tidak mampu melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Kata Al-Fadl bin Dukain, tidak ada yang melakukan ini kecuali kamu, ditunjuk Yahya bin Ma'in. Kamu pasti yang sengaja, apa namanya, menyisipkan hadis yang bukan hadis saya. Maka beliau pun, apa namanya, mengeluarkan kakinya yang tadinya kelihatannya duduk bersila, ya. Beliau pun mengeluarkan kakinya, kemudian dia menendang Ibnu Ma'in sampai terjatuh. Sampai terjatuh. Nah, dan ini Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala, ya, menguji seperti ini. Dan ini hal yang dilakukan, walaupun bukan sering-sering, bukan asal metode beliau seperti ini, diuji, bukan. Karena asalnya yang sering dilakukan adalah muqaranah. Ini cara asalnya, muqaranah, membandingkan riwayat. Adapun menguji, itu sekali-sekali mereka lakukan ketika mereka membutuhkan. Ketika mereka butuhkan. Taib, ini salah satu di antara cara menguji hafalan perawi, yakni dengan dibacakan hadis-hadisnya, kemudian tudkhalu, ya, dhimna riwayatihi, disisipkan di dalam riwayat-riwayatnya ini, hadis yang bukan riwayatnya. Kemudian kita lihat, apakah dia ngeh dengan tambahan ini, atau dia pukul rata, iya semua hadis saya, padahal tidak. Baik. Cara yang kedua dalam menguji, adalah qalbul asanid bitarkibiha ala ghairi mutuniha. Ya. Menukar sanad, ya, dengan memasangkan sanad itu kepada selain matannya. Memutar sanad dengan memasangkan sanad itu ala ghairi mutuniha, pada selain matannya. Kama fa'ala muhadditsu Baghdad fi ikhtibarihim li hifdzil Bukhari. Sebagaimana yang dilakukan oleh muhaddis kota Baghdad ketika menguji hafalan Al-Bukhari. Kisahnya masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Adi rahimahullahu taala dari sejumlah guru beliau. Nah, di mana ketika nama Al-Bukhari rahimahullahu taala sudah masyhur dan terdengar kabar bahwa beliau akan datang ke Baghdad, ya, beliau akan datang ke Baghdad, maka berkumpullah para ulama, muhaddis Baghdad, kemudian mengatakan, kita akan uji orang ini, apakah betul dia sesuai dengan namanya, ya, ataukah cuman, ya, tidak sesuai dengan panggilannya, tidak sesuai dengan gelarnya tersebut. Maka sejumlah ulama, ada yang sudah tahu tentang Al-Bukhari, mereka merasa, mereka keberatan, saya nggak mau ikut-ikutan dengan ini. Al-Bukhari rahimahullah, kami sudah tahu siapa dia, saya nggak mau ikut-ikutan menguji seperti ini. Nah, ada sejumlah orang yang tetap ngotot, kita menguji tetap. Ya, maka mereka pun mengambil 100 hadis, ya, mereka mengambil 100 hadis, kemudian mereka ada bersepuluh, masing-masing dari orang ini mengambil 10 hadis, ya, mengambil 10 hadis, kemudian 10 hadis ini sanad dan matanya ditukar-tukar, sanadnya hadis pertama pindah ke hadis ke-9 misalnya, sanadnya hadis 10 pindah ke hadis ke-3 misalnya, ya, jadi diacak. Sanad hadis ini pindah ke matan sana, matan hadis ini pindah ke sanad sana, pokoknya ngacak. Ya. Ini lebih ekstrim lagi dibandingkan cara yang pertama. Kalau cara yang pertama kan hadis-hadisnya semua, kemudian disisipi satu hadis yang bukan hadisnya. Nah, ini betul-betul ngacak. Ya. Sampai kemudian Al-Bukhari rahimahullahu taala menyatakan untuk setiap jalan la arifuhu, saya tidak tahu. Ya wajar beliau tidak tahu, itu jalan salah. Sudah ditukar-tukar. Nah, setelah selesai mereka menyampaikan satu hadis, beliau kemudian mengulang semua sanad yang salah tersebut, kemudian beliau kembalikan setiap sanad ke matannya. Ya, setelah itu barulah mereka semakin yakin, bertambah yakin akan kedudukan Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, ini cara yang kedua, dan ini cara sekali lagi bukan cara yang asal mereka lakukan. Ini mereka lakukan sekali-sekali saja pada ulama, pada alim tertentu. Ya, mereka menguji hafalan dari seorang imam. Asalnya ketika dalam mengetahui dhabat perawi adalah dengan muqaranah, membandingkan antara riwayat-riwayatnya dengan riwayat para perawi thiqat. Itu yang asal. Taib. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala memberikan satu masalah tambahan. Mengenai cara yang kedua ini, menguji. Boleh enggak menguji sebenarnya? Kita sudah sebutkan ini cara luar biasa ya. Cara yang bukan asal. Asalnya adalah muqaranah. Sekali-sekali mereka menguji. Tapi pada dasarnya apa hukum menguji seorang muhaddis? Kata beliau, walimtihanu bimisli hadhil asalim mahallu khilafin baina ahli al-ilmi fi jawazihi wa man'ihi. Menguji dobat perawi dengan ujian semacam ini, ya, sengaja melakukan qalbul riwayat, sengaja menyisipkan hadis ke dalam seorang perawi, ya, untuk menguji. Nah, ini termasuk hal yang diperselisihkan di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya. Faqad kana Yahya ibn Sa'id al-Qattan yaqul la astahilluhu. Ibnu Qattan atau Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah berkata, saya tidak menghalalkan perbuatan menguji seperti ini. Saya tidak bolehkan. Jadi Ibnu Qattan atau Yahya ibn Sa'id al-Qattan tegas melarang perbuatan menguji, walaupun tujuan menguji itu untuk mengetahui dhabat seorang perawi, tetap enggak boleh. Masih ada cara yang aman, cara yang lebih jelas, lebih aman dan lebih baik, yaitu dengan muqaranah riwayat. Masih ada cara itu. Kenapa harus diuji-uji orang? Ya. Kata Yahya Al-Qattan rahimahullah, wa ulil man'u min dzalika bi amrayn. Alasannya ada dua, mengapa dilarang? Mengapa beliau tidak membolehkan? Ada dua alasan. Huma, alasan yang pertama, ma yatarattabu alaihi min taghlidil mumtahin liman yamtahinuhu faqad yastamirru ala riwayatihi lidhannihi annahu sawab. Alasan yang pertama karena ya itu bisa menyebabkan seorang yang diuji itu salah, ghalat, ya, taqlid. Yani ujian itu bisa membuat dia ghalat yang asalnya dia tidak ghalat, tapi karena diuji jadinya ghalat. Dari sisi mana? Karena ketika dia menguji perawi tersebut, anggaplah tadi misalnya Yahya bin Ma'in, seandainya yang diuji itu oleh yang diuji olehnya itu orang lain, bukan Al-Fadl bin Dukain, mungkin kalau dobatnya pas-pasan, mungkin dia akan berpikir semua itu adalah hadisnya. Ibnu Ma'in juga tidak mau ngaku saya nguji. Nah, ini tadi hadis saya tambahkan ya. Ya, dia tidak akan ngomong seperti itu juga. Apa yang terjadi? Akhirnya orang yang diuji menganggap bahwa semua yang dibacakan tadi hadis-hadisnya, padahal ada satu hadis yang bukan hadisnya. Sebelum diuji tadi hadisnya aman-aman saja, cuman gara-gara setelah diuji dia jadi salah. Akhirnya apa? Masuk ke dalam hadisnya dua atau tiga tambahan hadis yang bukan hadisnya dalam keadaan apa? Lidhonnihi annahu sawab, karena dia kira itu hadis-hadisnya dia padahal bukan. Jadi alasan yang pertama itu membuat mentaglid perawi, bisa membuat perawi itu salah yang sebelumnya dia tidak salah. Alasan yang kedua, annahu qad yasma'uhu man la khibrata lahu fayarwihi dhannan minhu annahu sawab. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi ada orang yang tidak punya pengetahuan terhadap ilmu tentang sanad, ya, tentang sanad-sanad para perawi, ya, tidak mengetahui khibrah tentang riwayat-riwayat para perawi. Kemudian dia mendengarkan itu ujian, ya, hadis yang salah yang diujikan, dia dengar, kemudian dia langsung meriwayatkannya karena berpikir itu benar, padahal dia tidak tahu itu konteksnya menguji. Seperti tadi misalnya, seandainya ada orang ikut di majelis ikhtibarnya Al-Bukhari tadi, kemudian sebelum Al-Bukhari membenarkannya, dia pulang, maka yang dia dengarkan adalah apa yang masih terbalik-balik tadi. Dia tidak mendengarkan jawaban yang benarnya. Nah, maka ini dua alasan mengapa Ibnu Yahya Al-Qattan rahimahullahu ta'ala ya, melarang ikhtibar ataupun imtihan seperti ini. Sementara wa kana Syu'bah bin Al-Hajjaj wa Yahya bin Ma'in yamtahinani ba'd ar-ruwati biqasdi ikhtibari dhabtihim. Sementara Syu'bah bin Al-Hajjaj dan juga Ibnu Ma'in keduanya menguji ya sebagian perawi ya dengan tujuan untuk melihat dhabt mereka. 6. Jelas ya, ini dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah boleh tidaknya menguji. Wa qad rajjah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala jawaz al-imtihan. Dan yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bahwa beliau menguatkan pendapat Syu'bah Ibnu Hajjaj yang mengatakan boleh untuk menguji dengan aturan, dengan syarat. Apa syaratnya? Ah, beliau sebutkan dulu. Ya. Mengapa dibolehkan? Kata beliau, bi anna maslahatahu aktsaru mim mafsadatihi. Lima fiha mim ma'rifati martabati rawi fil dhabt bi asra'i waqtin. Maslahatnya adalah memang ada mudarat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Yahya Al-Qattan tadi. Ada mudarat seperti itu. Tapi maslahat yang dihasilkan itu lebih besar. Jadi apa namanya? Irtikab akhafil dharrain. Ya. 6. Ataukah dikatakan bahwa meninggalkan itu ada maslahat, tapi melakukannya maslahatnya lebih besar. Ya. Memilih maslahat yang lebih besar. Bahwa memang kalau kita tinggalkan menguji itu ada maslahat, tapi kalau kita melakukannya itu maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadatnya. Ya. Apa maslahat yang besar itu? Yaitu kita bisa mengetahui tingkatan dhabt perawi dalam waktu yang singkat. Beda kan kalau muqaranah, kita kumpulkan dulu semua riwayat-riwayatnya, kita hafalkan semua riwayat-riwayatnya. Setelah itu kita kumpulkan juga riwayat murid-murid sikotnya, gurunya, kemudian dibandingkan. Lama prosesnya untuk mengetahui dhabt perawi. Tapi kalau ada orangnya langsung kita duduk, kita langsung uji, itu langsung kita bisa tahu dhabtnya tanpa perlu muqaranah riwayat-riwayatnya. Tanpa perlu muqaranah semua riwayatnya, kita bisa langsung tahu bagaimana kedudukan dhabt dia bi asra'i waqtin, dalam waktu yang singkat. Itu maslahatnya besar. Lakin bisyarat, tapi ada syaratnya pembolehannya. Allah yastamirra alaihi bal yantahi bintihail hajah. Syaratnya adalah tidak boleh terus-menerus menguji, harus berhenti ketika sudah dipenuhi hajatnya. Yani ketika sudah ketahuan ini dhabt orang, setelah diuji ternyata dhabtnya lemah, ya sudah, kali kedua tidak perlu diuji lagi, sudah ketahuan. Sudah terpenuhi hajatnya. Atau ketika diketahui bahwa ternyata ini orang betul-betul setelah diuji adalah memiliki dhabt yang kuat, ya setelah itu tidak usah diuji untuk kali yang kedua. Nah, dikarenakan ujian seperti ini, bisa dikatakan sebagai hajat. Nah, maka kapan hajat tersebut sudah dipenuhi, maka tidak boleh lagi dilakukan. Nah, kemudian juga syarat yang kedua bolehnya menguji. Ini kan syarat yang pertama Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan, yaitu apa? Tidak boleh ujian itu berlanjut terus ketika sudah diketahui bobotnya. Misalnya kayak tadi Al-Bukhari sudah jelas 100 hadis dia sudah perbaiki. Ya, sudah jelas bobotnya. Tapi mereka lanjut lagi ke hadis-hadis lain, itu tidak perlu lagi. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua bolehnya menguji adalah kalau memang si perawi tersebut atau yang diuji tersebut tidak kuat dhabtnya dan dia salah ataupun dia mengira itu hadisnya padahal bukan, maka orang yang menguji wajib untuk membenarkan, wajib untuk mengembalikan atau memberikan jawaban yang benar untuk ujian tersebut sebelum majelis berakhir. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua bolehnya menguji adalah bahwa si penguji kalau dia mendapati orang yang diuji ternyata salah, maka dia wajib menyebutkan yang benarnya. Kalau dia putar-putar balik sanad dan matannya, dan ternyata orangnya tidak, yang diuji itu dhabtnya lemah, maka dia sampaikan bahwa ini sebenarnya, semuanya ini diputar-putar, yang benarnya begini, begini, begini. Dan itu semua harus dilakukan di majelis yang sama. Tidak boleh hari ini menguji, jawabannya dikasih besok. Tidak boleh. Ya. Karena tadi, akan ada orang-orang yang nanti bawa pulang, dia hanya bawa pulang dapat ujiannya, ya, dia tidak tahu ternyata salah. Besoknya dia tidak datang di majelis tersebut. Akhirnya apa? Dia menghafal riwayat yang salah. Jelas sampai sini? Maka ini syarat yang kedua adalah hendaknya orang yang menguji, kalau memang yang diuji itu salah atau tidak mampu, maka dia wajib untuk menjelaskan mana riwayat yang benar, bagaimana riwayat yang benar, fi nafsil majelis, di majelis yang sama. Tidak boleh dipending. Karena bayan seperti ini wajib disegerakan. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengundurkan bayan sampai dari waktu yang dibutuhkan hukumnya tidak boleh. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini khulasa dalam masalah khilaf di kalangan para ulama mengenai boleh tidaknya imtihanur rawi. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktai biadal qadar wal ilmu indallah. Berikutnya syurutul mu'addil wal jarih. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa iyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.